Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang keempat, yaitu babul khauf minasyirki, bab tentang kewajiban takut dari kesyirikan atau takut dan khawatir terjerumus di dalam dosa syirik. Ini wajib karena Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita dahsyatnya bahaya syirik, betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas, dosa syirik itu adalah dosa yang tidak terampunkan. Tidak terampunkan kalau pelakunya tidak bertobat sampai mati. Sementara dosa apapun selain syirik dan selain kekafiran masih ada harapan diampuni oleh Allah walaupun pelakunya tidak bertobat. Dan yang paling berbahaya, yang paling harus kita takutkan adalah dosa syirik menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam dan mengekalkannya di neraka. Seorang muslim, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, selama dia tidak melakukan kesyirikan dan kekafiran sampai mati tidak bertobat, pertama masih mungkin mendapatkan ampunan, kemudian kalaupun tidak diampuni lalu dimasukkan ke neraka, dia tidak kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Inilah jemaah sekalian bahaya dosa syirik besar, menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Namun ini adalah syirik besar. Bagaimana dengan syirik kecil? Maka ketahuilah, syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi jangan kita lihat disebut kecil lalu kita beranggapan berarti dosanya kecil. Tidak. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Makanya jemaah sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan." Seandainya harus memilih, kata beliau, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah secara dusta atau sumpah palsu, itu lebih aku sukai daripada bersumpah benar tapi menyebut selain nama Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena sumpah palsu dengan menyebut nama Allah itu dosa besar. Itu adalah dosa besar, dosa yang sangat besar. Sumpah menyebut nama Allah, tapi hakikat sumpahnya palsu, tidak benar. Dia katakan, demi Allah, ini barangnya asli, padahal imitasi. Tapi itu lebih mending daripada sumpahnya benar, ucapannya benar, namun dia menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena itu adalah syirik. Syirik kecil. Jadi berdasarkan hal ini, berdasarkan athar ini, para ulama mengatakan bahwa para sahabat memandang syirik kecil itu lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Jadi kalau boleh kita urutkan, urutan dosa yang pertama adalah syirik besar. Asyirkul akbar dan al-kufrul akbar, kufur besar. Kemudian urutan yang kedua adalah asyirkul asgar, syirik kecil. Syirik kecil atau al-kufrul asgar, kufur kecil. Kemudian urutan yang ketiga, bid'ah. Urutan yang keempat, baru al-kabair, dosa-dosa besar. Seperti riba, minum khamar, mencuri, berzina, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, as-saghair, dosa-dosa kecil. Jadi, sekali lagi, jangan kita menganggap ketika dinamakan syirik kecil berarti dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Demikian pandangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti syirik ini betul-betul berbahaya. Syirik kecil saja lebih besar dari semua perbuatan bid'ah dan lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Hanya saja perbuatan bid'ah itu juga ada yang sampai tingkat kufur. Bid'ah sekaligus kufur. Bid'ah sekaligus syirik. Maksudnya di sini, syirik kecil lebih besar dari semua bid'ah yang bid'ahnya tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Iya, seperti mereka menamakan tawassul, berdoa kepada para wali. Itu bid'ah sekaligus syirik. Bid'ah sekaligus syirik. Dan syirik besar. Tentu itu lebih besar daripada syirik kecil. Iya. Jadi jemaah sekalian, kita betul-betul harus takut terjerumus dalam syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Lalu, apa arti syirik kecil? Kemarin sudah kita pelajari definisi syirik besar. Sekarang definisi syirik kecil. Para ulama mengatakan syirik kecil itu ada dua definisi yang paling masyhur, yang paling terkenal dan paling mewakili. Definisi yang pertama, ma ata fin nusus annahu syirkun wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Ma ata fin nusus annahu syirkun wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Yang dinamakan syirik di dalam nas syariat dan tidak sampai pada derajat syirik besar. Ini definisi yang pertama. Dinamakan syirik oleh syariat, tapi kenyataannya tidak sampai tingkat syirik besar. Tidak sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau sampai menyamakan Allah dengan makhluk dalam perkara yang khusus bagi Allah, maka itu sudah tingkat syirik besar, sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Contohnya apa? Dinamakan dalam syariat sebagai syirik, tapi tidak sampai tingkat syirik besar. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Para ulama menjelaskan maksud syirik dalam hadis ini adalah syirik kecil. Kenapa? Belum sampai pada derajat syirik besar. Kenapa belum sampai pada derajat syirik besar? Karena orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah itu, dia tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk yang namanya dia sebut dalam sumpahnya. Contoh jemaah sekalian, ada orang bersumpah demi Ka'bah. Boleh enggak bersumpah demi Ka'bah? Tidak boleh. Apakah dia bermaksud menyamakan Allah dengan Ka'bah? Kalau dia muslim tentu tidak. Makanya syirik kecil. Tapi kalau faktanya dia memang bermaksud menyamakan Allah dengan Ka'bah, maka itu syirik besar. Bukan syirik kecil lagi. Atau seorang bersumpah menyebut nama seorang wali demi Syekh Fulan. Kalau dia tidak bermaksud menyamakan Allah dengan wali itu, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dalam hatinya dia samakan Allah dengan wali itu, atau dia agungkan wali itu seperti pengagungannya kepada Allah, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Dan bahkan jemaah sekalian, ada orang yang bersumpah menyebut nama para wali melebihi pengagungannya kepada Allah. Buktinya apa? Dia kalau bersumpah palsu, berani dia sebut nama Allah, tapi dia enggak berani menyebut nama walinya. Jadi pernah ada kejadian di negeri Yaman, ada orang bersumpah, pedagang ini ceritanya. Dia bersumpah menyebut nama Allah, barang ini asli. Lalu ditantang sama pembelinya, coba kalau kamu berani sebut nama Syekh Fulan. Enggak berani dia, karena barangnya palsu. Subhanallah. Ini berarti dia lebih mengagungkan wali itu daripada Allah. Itu sudah bukan lagi syirik kecil, melainkan syirik besar. Makanya jemaah sekalian, syirik kecil itu mengantarkan kepada syirik besar, dan inilah definisi yang kedua, yaitu kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Syirik kecil itu adalah semua jalan yang menjerumuskan kepada syirik besar, atau semua ucapan dan perbuatan yang menjerumuskan kepada syirik besar, maka itulah syirik kecil. Dan ini definisinya lebih umum dibandingkan yang pertama. Jadi yang kedua ini, walaupun tidak dinamakan syirik oleh syariat, walaupun tidak dinamakan syirik oleh syariat, namun menyerumuskan kepada syirik besar, maka itu sudah masuk kategori syirik kecil. Jadi definisi yang kedua itu lebih umum dibandingkan yang pertama. Iya. Ini dua definisi yang paling banyak disebutkan para ulama tentang apa itu syirik kecil. Baik. Lalu jemaah sekalian, apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Perbedaan yang pertama, syirik besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Dan kalau sudah begitu, maka tidak berlaku lagi padanya hukum-hukum bagi seorang muslim. Misalkan kalau dia mati, maka kita tidak boleh mensolatkannya, tidak boleh memandikannya, mengkafaninya, tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Na'udzubillah. Sedangkan syirik kecil tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Inilah jemaah sekalian bahaya syirik yang sangat dahsyat. Menghapuskan seluruh amalan, syirik besar. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Sedangkan syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya saja. Namun ini ada rinciannya, sebagaimana insyaAllah akan kita sebutkan nanti. Rincian amalan yang terhapus karena syirik besar dan karena syirik kecil. Perbedaan yang ketiga, syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka. Namun syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Perbedaan yang keempat, ulama berbeda pendapat. Apakah syirik kecil tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertobat, seperti syirik besar. Maka ulama beda pendapat. Subhanallah, beda pendapat dan dalilnya sama. Dalilnya yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Sebagian ulama mengatakan ayat ini maksudnya adalah syirik besar, sehingga syirik kecil masuk di dalam dosa yang tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Jadi disamakan dengan dosa-dosa besar yang lain. Berdalil dengan ayat ini, karena mereka mengatakan ayat ini maksudnya syirik besar. Sebagian ulama yang lain dengan ayat yang sama mengatakan tidak. Maksud ayat ini, justru ayat inilah bahkan yang menjadi dalil bahwa syirik kecil pun tidak akan diampuni. Kenapa? Karena ayat ini datang dalam bentuk umum, sehingga tidak memberikan pengecualian. Ayat ini kalau ditakdirkan, ini bukan beriman kepada takdir Allah, bukan, tapi istilah dalam bahasa Arab, kalau ditakdirkan maka dia adalah isyrakan bihi, yaitu dia seperti masdar dan nakirah. Ayushraka bihi, takdirnya adalah isyrakan bihi. Maka dia bentuknya masdar dan dia nakirah, bukan ma'rifah. Sehingga maknanya umum, karena dia terdapat dalam konteks penafikan. Para ulama mufassirin mengatakan an-nakiratu fi siyakin nafyi tufidul umum. Kata nakirah yang terletak dalam konteks penafikan bermakna umum. Syekhul Islam Ibn Taymiyah condong kepada pendapat ini. Begitu pula Syekh Ibn Utsaimin. Jadi ayat ini bermakna umum. Allah tidak menjelaskan yang tidak diampuni syirik besar atau syirik kecil, sehingga mencakup kedua-duanya, baik syirik besar maupun syirik kecil tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja jemaah sekalian, kalau amalan seseorang itu banyak dan sampai mati dia tidak tobat dari syirik kecil, dan amalannya bisa mengalahkan syirik kecil itu, maka masuk surga dia. Kalau amalannya banyak sekali, sehingga ketika ditimbang bisa mengalahkan syirik kecil, karena saking banyaknya amalannya. Iya. Kalau tidak bisa dan Allah menghendaki dia masuk neraka, maka bedanya dengan syirik besar apa? Dia tidak kekal di neraka. Jadi pelaku syirik kecil seandainya masuk neraka, maka dia tidak kekal di neraka, walaupun sama-sama tidak diampuni. Walaupun sama-sama tidak diampuni, tapi bedanya pelaku syirik kecil tidak kekal di neraka. Baik, inilah empat perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Namun yang keempat itu ulama masih berbeda pendapat. Iya. Yang jelas bagi kita adalah wajib untuk takut, melebihi ketakutan kita terhadap apapun, terhadap dosa dan bahaya apapun. Takut kita terjerumus dalam dosa syirik ataupun dosa kekafiran harus melebihi rasa takut kita terhadap bahaya apapun, baik bahaya yang menimpa fisik kita di dunia ini ataupun yang menimpa agama kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena inilah yang paling besar bahayanya. Nah, jemaah sekalian, perlu kita ingatkan kembali, apa buktinya? Kalau kita sudah paham dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahaya syirik, buktinya apa? Kalau kita sudah ngerti betapa dahsyatnya dosa syirik ini, buktinya adalah kita lebih semangat lagi dalam mempelajari tauhid dan dalam mengamalkannya di kehidupan kita. Begitu pula dalam mendakwahkannya. Itu buktinya kalau kita sudah paham betapa dahsyatnya dosa syirik yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita akan masuk dalil yang ketiga. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala berkata, wa fil hadith, dan di dalam al-hadith, yaitu hadith Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, Mahmud bin Labid Abu Nuaim Al-Ansari, beliau wafat tahun 97 Hijriah, semoga Allah meridhai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgar, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka beliau pun ditanya. Dalam riwayat Mahmud bin Labid, qalu, para sahabat bertanya, wa ma syirkul asgar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah riya. Kemudian dalam hadis Mahmud bin Labid ini ada lanjutannya. Dan lanjutannya cukup penting untuk mengingatkan kita bahaya syirik. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, idza jazannasa bi a'malihim. Allah azza wa jalla akan mengatakan, akan berfirman di hari kiamat, tatkala Allah telah membalas amalan-amalan manusia, maka Allah akan berfirman kepada orang-orang yang dulu beribadah riya, idhabu ilal ladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza, pergi kalian temui orang-orang yang dulu kalian pertontonkan amalan kalian kepada mereka ketika di dunia, lalu lihatlah apakah ada balasan atau pahalanya. Tentu tidak ada. Jadi jemaah sekalian, mereka diusir oleh Allah. Mereka datang menghadap Allah dengan keyakinan mendapatkan balasan atas amal ibadah yang sangat banyak yang mereka lakukan. Tapi hasilnya apa? Malah diusir oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu bagian dari azab yang Allah akan timpakan kepada mereka. Bagian dari azab yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang riya ketika beribadah di dunia. Allah usir mereka. Iya. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga. Dalam hadis yang mulia ini terkandung banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama adalah bahaya riya. Bahaya riya yang termasuk syirik kecil, dosanya sangat besar. Ini perbuatan dosa yang sangat berbahaya. Apa itu riya? Riya itu adalah orang yang beribadah kepada Allah, dia niat karena Allah, tapi bersamaan dengan itu dia juga punya niat yang lain. Apa itu? Agar dipuji oleh orang. Dia memperlihatkan ibadahnya agar manusia memujinya. Itu adalah riya. Jadi ini hanya sekedar contoh. bisa jadi sum'ah, ingin diperdengarkan kepada orang supaya dipuji. Maka sama saja. Inilah arti riya yang merupakan syirik kecil. Jadi dia beribadah kepada Allah, juga dia masih niat karena Allah. Bersamaan dengan itu ada niat lain, pingin dipuji orang, pingin dilihat atau didengarkan oleh orang, lalu mereka memujinya. Iya, inilah riya. Artinya jemaah sekalian, kalau dia ingin dilihat oleh orang agar mereka mengikuti amalnya, maka itu bukan riya, karena dia tidak ingin dipuji. Bahkan itu adalah salah satu cara berdakwah. Salah satu cara berdakwah. Iya. Bahkan Nabi SAW terkadang beliau sholat sampai naik di atas mimbar. Setelah sholat beliau mengatakan, fa'altu hadza lita'tammu bihi wa lita'lamu sholati. Aku melakukan ini agar kalian mengikuti aku dan mempelajari sholatku. Jadi beliau ingin dilihat oleh para sahabat, tapi maksud beliau supaya mereka meneladani. Jadi itu bukan riya, bahkan itu bagian dari dakwah. Tapi tentu kita harus hati-hati, jangan sampai kemudian muncul riya. Jangan sampai kemudian muncul riya. Iya, karena seringkali awal kita beribadah kita ikhlas, di pertengahan ibadah muncul riya. Maka harus betul-betul kita jaga niat kita. Iya. Jadi orang yang beribadah dan ingin dilihat oleh manusia belum tentu riya. Belum tentu riya. Riya itu ketika dia menginginkan pujian orang. Ketika dia menginginkan pujian orang, walaupun niat utamanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, makanya disebut syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena niat utamanya beribadah kepada Allah, hanya sedikit saja ingin dipuji orang, maka hati-hati. Hanya sedikit. Makanya disebut syirik kecil. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengistilahkan dengan yasirur riya, riya yang ringan. Itulah yang dimaksud syirik kecil. Riya yang ringan. Artinya lebih banyak niatnya ingin dapat pahala dari Allah. Nah jemaah sekalian, kalau seandainya niatnya lebih besar, lebih banyak untuk dipuji oleh orang, itu bukan lagi syirik kecil, sudah menjadi syirik besar. Walaupun kata para ulama, itu hampir-hampir tidak terjadi pada orang beriman, kecuali mungkin dia sebenarnya munafik. Sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 142 tentang sifat solatnya orang-orang munafik. Wa idza qamu ila solati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ada tiga sifat solat mereka. Yang pertama, apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri malas-malasan. Yang kedua, yura'unan nasa, mereka sekedar ingin mempertontonkan kepada manusia. Itu niat utamanya. Dan yang ketiga, tidak khusyuk. Mereka tidak ingat Allah dalam solatnya kecuali sedikit. Itulah sebabnya jemaah sekalian, solat yang paling berat bagi orang munafik, solat subuh dan solat isya. Kenapa coba? Gak kelihatan. Dulu tapi itu belum ada lampu. Kalau sekarang mungkin berubah ya. Orang tahu semua siapa yang datang solat subuh dan solat isya. Ada lampu. Ya. Karena dulu enggak ada lampu, enggak ketahuan siapa yang datang sholat subuh dan sholat isya. Makanya itu paling berat bagi mereka. Itu paling berat bagi mereka. Enggak ada yang muji mereka. Karena datang sholat. Iya. Jadi itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Nah jemaah sekalian, walaupun syirik kecil, tetapi ancamannya sangat berat. Lihatlah hadis yang mulia ini. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kenapa beliau mengatakan begitu jemaah sekalian? Karena ini sering terjadi. Sering terjadi dan bahkan sangat samar. Itulah yang salah satu menjadi titik ketakutan Nabi SAW. Karena dia sifatnya samar. Makanya riya ini juga disebut asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Orang gak tahu dia lagi berbuat syirik. Kenapa disebut tersembunyi? Karena dia berada dalam hatinya. Manusia bisa dia tipu, tapi Allah tidak mungkin dia menipu Allah. Dan Nabi SAW juga di hadis yang lain menyebutkan tentang asyirkul khafi. Yaqumur rajul yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadri rajulin ilayhi. Seseorang berdiri untuk sholat, lalu dia bagus-baguskan sholatnya. Kenapa? Kayaknya ada yang memperhatikan nih. Apa istilahnya? GR ya. GR dia. Kayaknya ada yang memperhatikan. Perbagus sholatnya. Diperindah sholatnya. Ini namanya asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Dalam hadis yang lain, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga bersabda, asyirku akhfa min dabibin namal. Syirik, maksudnya riya ini, lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut. Bahkan dalam riwayat yang lain, rayapan seekor semut di atas batu hitam di kegelapan malam. Seperti itulah gambaran bahayanya syirik kecil tersembunyi di dalam dada kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, wahal syirku illa ma'ubida min dunillah au madu'iya ma'allah. Wahai Rasulullah, bukankah syirik itu kecuali, tidaklah syirik itu kecuali menyembah kepada selain Allah, atau menyembah selain Allah bersama dengan Allah? Maka Nabi SAW bersabda kepada beliau, thakilatka ummuka asyirku fikum akhfa min dabibin namal. Kasihan engkau wahai Abu Bakar, kenapa kamu belum tahu bahwa syirik itu lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut? Iya. Maksud beliau adalah riya. Artinya jemaah sekalian, kita betul-betul harus berusaha menjaga niat kita. Bagaimana? Dan kapan kita berusaha menjaga niat kita? Mulai dari sebelum beramal. Makanya kata para ulama, sebelum kita beramal, tanyakan kepada diri kita sendiri dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, untuk siapa kita beramal? Kalau masih ada niat yang lain selain mencari keridhaan Allah, langsung diluruskan niat kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan cara apa kita beramal? Kalau sudah yakin amalan ini berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Kalau belum, jangan dilakukan. Ini dua pertanyaan, selalu hadirkan setiap kita beribadah. Iya. Jadi sebelum beramal, kemudian sepanjang beramal, harus dijaga terus. Kemudian setelah beramal, namun setelah beramal itu bukan riya lagi, karena amalnya sudah lewat, tetapi ujub dan sombong. Itu yang harus dijaga. Artinya apa? Sepanjang hidup kita harus terus menjaga diri dari riya. Dan ini tidak mudah jemaah sekalian. Mudah saja mengucapkan kita ikhlas karena Allah, tapi prakteknya enggak mudah loh. Sampai-sampai imam besar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya." Tidak ada penyakit yang lebih sulit aku obati melebihi penyakit dalam niatku. Karena niatku ini selalu berubah-ubah. Awalnya ikhlas, muncul riya. Diusahakan ikhlas, muncul lagi riya. Dan riya itu berwarna-warni. Riya itu bisa jadi berwarna-warni. Ini yang perlu kita waspadai. Ada orang yang mengklaim ikhlas, tapi sebenarnya riya. Dia tidak sadari dia riya. Maka hati-hati. Riya ini bentuknya berwarna-warni. Hilang satu warna, mungkin muncul warna yang lain. Iya. Sampai-sampai jemaah sekalian, orang yang meninggalkan amalan pun gak jadi beramal, bisa jadi riya. Dia mau pergi ke masjid, muncul dalam hatinya riya. Dia sadari itu. Maka apa yang dia lakukan? Daripada muncul riya, muncul keinginan agar dipuji orang, dia batalkan amalannya. Gak jadi sholat di masjid, gak jadi sholat berjamaah. Ini sebenarnya juga riya. Riya dari sisi yang lain. Kenapa? Karena dia tidak jadi ke masjid, hakikatnya karena manusia. Kalau dia ke masjid, ingin dipuji orang. Kalau tidak ke masjid, tidak ingin dipuji orang. Berarti dua-duanya karena manusia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga, dia laki-laki, seharusnya dia tetap sholat di masjid. Bukan dia batalkan amalannya, namun dia luruskan niatnya. Itu yang harus dia lakukan. Dan itu termasuk tipuan setan. Enggak jadi beramal karena takut riya. Itu tipuan setan. Harusnya adalah luruskan amalannya, luruskan niatnya, kemudian tetap beramal. Kalau setiap dia mau beramal enggak jadi takut riya, kapan dia beramal kalau begitu? Jadi yang harus dilakukan adalah luruskan niatnya, kemudian beramal. Beda kalau belum tahu ilmunya. Itu jangan beramal sama sekali. Kalau belum tahu ilmunya. Karena Allah telah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi, ini dua hal yang berbeda. Kalau ada muncul riya ketika kita mau beramal, tetap beramal dan hilangkan riya itu. Jangan dibatalkan. Kalau dibatalkan, malah setan tertawa. Setan merasa menang. Dia gak jadi beramal. Iya. Tetapi kalau belum tahu ilmunya, jangan diamalkan. Sampai kita tahu ilmunya, baru diamalkan. Karena begitulah perintah Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan, jangan kamu ikuti yang kamu belum memiliki ilmu tentangnya. Walaupun pada akhirnya kita tahu, oh ternyata ada dalilnya, kita gak berdosa. Kita tidak berdosa, karena kita sudah mengikuti apa yang Allah perintahkan. Jadi ada satu amalan, kita baru mendengarkan, kita baru melihat, kita masih ragu, ini ada dalilnya atau tidak. Maka kita tidak kerjakan. Kita tidak mengerjakan amalan tersebut. Walau di kemudian hari kita tahu, oh ternyata ada dalilnya, maka kita tidak berdosa yang dulu kita tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena begitulah perintah Allah. Kita hanya disuruh mengamalkan sesuai ilmu yang telah kita ketahui. Iya. Maka jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahaya riya yang begitu dahsyat. Kata Nabi SAW, inilah yang paling aku takutkan menimpa kalian. Karena kesamarannya muncul di dalam hati kita, dan kita perlu berjuang untuk menghilangkannya. Seperti orang-orang besar orang-orang beriman, para wali Allah juga berjuang. Apalagi jemaah sekalian, bahaya riya yang lain. Ini yang perlu kita takutkan jemaah sekalian, bahaya besar. Riya adalah salah satu penyebab su'ul khatimah. Ini yang perlu kita waspadai. Betapa pentingnya mengikhlaskan niat dalam ibadah. Dan betapa bahayanya dosa riya. Dan besarnya dosa riya ini. Dosa syirik kecil. Salah satu penyebab su'ul khatimah. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada seseorang melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali satu hastah. Maksudnya enggak lama lagi dia mati. Namun dia telah didahului oleh catatan takdir. Lalu dia melakukan amalan penghuni neraka, maka akhirnya dia masuk neraka. Karena dia menutup usianya dengan amalan penghuni neraka. Jemaah sekalian, pertanyaannya, mungkinkah ada orang sepanjang hidupnya lebih banyak amal soleh yang dia kerjakan, banyak melakukan amal kebaikan, lalu di akhir hayatnya dia mendapatkan hukuman su'ul khatimah? Mungkinkah? Jawabannya tidak mungkin. Karena kalau seperti itu berarti Allah tidak adil dong. Berarti Allah tidak adil. Enggak mungkin jemaah sekalian. Lalu apa maksud hadis ini? Ternyata ada riwayat lain yang menjelaskan, yang lafaznya fima yabdulin nas. Ternyata selama ini ibadah yang dia kerjakan hanya di mata manusia amalan penghuni surga. Tetapi di hadapan Allah itu penghuni neraka. Kenapa? Tidak ikhlas. Manusia enggak tahu hatinya. Yang nampak kepada kita, dia rajin sholat, kemana-mana pakai baju muslim, penampilannya penampilan seorang muslim. Ternyata hatinya penuh dengan riya, ingin dipuji orang. Maka di akhir hayat Allah perlihatkan, ini loh aslinya orang ini. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man ra'a ra'allahu bihi wa man sam'a sam'allahu bihi. Barang siapa yang riya, yang mempertontonkan amalannya supaya dipuji orang, maka Allah akan perlihatkan keburukannya. Barang siapa yang sum'ah, yang memperdengarkan amalannya supaya dipuji orang, maka Allah akan perdengarkan kejelekannya. Itu balasan di dunia. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan manusia menjadi tahu aibnya yang sebenarnya. Bahaya jemaah sekalian, riya ini. Dahsyatnya bahaya riya, hati-hati. Iya. Kemudian, apalagi bahaya riya yang terkandung dalam hadis ini juga, yaitu dalam lanjutan hadis yang telah kita sebutkan tadi selengkapnya, yaitu amalannya terhapus, tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat kelak Allah usir dia. Dia menghadap Allah dengan keyakinan akan mendapatkan balasan atas amal soleh yang dia kerjakan. Hasilnya apa? Malah diusir oleh Allah. Subhanallah, ini yang perlu kita takutkan jemaah sekalian. Terhapusnya amalan karena riya. Nah jemaah sekalian, ini kita jelaskan sedikit rincian tentang amalan yang terhapus karena riya. Tadi sudah kita sebutkan, riya itu bisa syirik besar, bisa pula syirik kecil. Syirik riya, syirik besar itu diistilahkan juga para ulama dengan riya umahdin, murni riya, atau mendominasi riyanya. Maka yang terhapus adalah seluruh amalan. Bukan hanya amalan yang dia kerjakan dengan riya, tapi seluruh amalannya. Kenapa? Syirik besar kan? Tadi sudah kita jelaskan perbedaan terhapusnya amalan antara syirik besar dan syirik kecil. Jadi riya yang syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Contohnya itu tadi, riyanya orang-orang munafik yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 142. Kalau mereka berdiri untuk sholat, berdiri malas-malasan, yura'unan nasa. Mereka sekedar ingin riya kepada manusia, ingin pamer kepada orang supaya dipuji orang. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, kemudian yang kedua syirik kecil. Riya yang syirik kecil. Maka riya yang syirik kecil ini hanya menghapus amalan yang menyertainya. Adapun amalannya yang lain yang dia kerjakan dengan ikhlas tentu tidak ikut terhapus. Beda dengan syirik besar tadi. Seluruh amalan yang pernah dia lakukan dahulu dengan ikhlas ikut terhapus kalau riaknya syirik besar. Tapi kalau riaknya syirik kecil, hanya menghapus amalan yang menyertainya. Hanya menghapus amalan yang menyertainya. Iya. Nah, jemaah sekalian, ulama juga merinci. Apakah terhapus seluruhnya atau sebagiannya? Menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, jika dari pangkal ibadah, mulai dari awal sudah riya, maka terhapus seluruh amalannya. Kalau dari awal, dari pangkalnya memang sudah riya. Keadaan yang kedua, dari awalnya ikhlas. Di pertengahan ibadah muncul riya. Bagaimana nasib amalannya? Maka ada dua kondisi. Tercabang lagi menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia berusaha menghilangkan riya tersebut. Dia berjuang. Maka riya itu tidak membahayakan ibadahnya. Kalau dia berjuang. Jadi awalnya dia ikhlas. Di tengah ibadah muncul riya. Apa yang dia lakukan? Dia berjuang menghilangkan riaknya. Dia ikhlaskan kembali niatnya. Maka itu tidak membahayakan ibadahnya. Bahkan dia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah memerangi hawa nafsu. Dan dia termasuk dalam ayat, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dan menahan nafsunya dari hawa, menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surga adalah tempat tinggalnya. Jadi ini termasuk menahan hawa nafsu, karena dia itu hakikatnya hawa nafsu. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, dia biarkan ibadahnya dalam keadaan riya. Kondisi yang kedua, dia biarkan ibadahnya terus riya. Riya itu dia biarkan dalam ibadahnya. Apakah terhapus amalannya seluruhnya? Jawabannya, ada dua macam ibadah. Tercabang lagi menjadi dua macam ibadah. Ibadah yang pertama, ibadah yang berhubungan antara bagian awalnya dan bagian akhirnya. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu mulai dari awal sampai akhir satu kesatuan. Gak boleh dipisahkan. Makanya kalau ada orang yang misalkan sudah mau salam, sudah tasyahud akhir, sudah mau salam, buang angin. Apa yang harus dia lakukan? Berwudu dan ulang lagi dari awal. Gak bisa dia berwudu, kemudian tinggal lanjut tasyahud. Gak bisa. Dia harus mulai lagi dari awal. Satu kesatuan. Begitu pula puasa. Sudah mau berbuka, batal puasanya. Gak bisa dia bayar besok, tinggal lanjut. Harus mulai dari awal. Maka jemaah sekalian, kalau riaknya muncul di pertengahan, dan amalnya satu kesatuan, dan dia biarkan sampai akhir ibadah, seluruh amalannya tidak diterima. Jenis yang kedua, jenis ibadah yang kedua, yang ibadahnya tidak satu kesatuan. Antara awal dan akhirnya tidak bersambung. Maka bagian awal yang ikhlas, dia dapat pahalanya. Bagian berikutnya atau bagian akhirnya yang tidak ikhlas, yang riya, dia tidak dapat pahalanya, malah dapat dosa besar. Contohnya apa? Seperti membaca Al-Quran. Dia baca 100 ayat, 50 ayat pertama ikhlas, 50 ayat berikutnya riya. Yang pertama ikhlas, dia dapat pahalanya. Yang kedua tidak ikhlas atau riya, dia malah mendapatkan dosa, bukan dapat pahala. Baik, itu rinciannya. Rincian pengaruh riya terhadap amalan terhapusnya atau tidak. Baik, jangan lupakan ya rinciannya. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini tentang sifat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Seperti juga sabda beliau, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi ayyadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus seorang nabi pun kecuali wajib atasnya mengajarkan semua kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya dan mengingatkan semua kejelekan yang dia ketahui terhadap umatnya. Inilah jemaah sekalian namanya kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang kepada umatnya. Bukti sayangnya beliau apa? Beliau ajarkan semua kebaikan dan beliau peringatkan kepada kita semua kejelekan. Dan Allah mensifatkan beliau, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian sendiri. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian. Sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Dan sangat lembut serta penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bukti sayangnya beliau adalah, beliau ingatkan kita dari bahaya perbuatan dosa. Beliau larang kita dari berbuat dosa, agar kita tidak masuk neraka. Inilah jemaah sekalian, bukti cinta terbesar. Bukti sayang kita terbesar kepada keluarga kita, anak dan istri kita adalah larang mereka dari perbuatan dosa, agar mereka tidak terjerumus dari api neraka. Jadi kalau ada suami, lihat istrinya tidak menutup aurat, keluar rumah, dan dia biarkan saja, lalu dia mengatakan sayang kepada istrinya, itu sayang yang palsu. Itu sayang yang palsu. Dia tidak benar-benar sayang kepada istrinya. Atau lihat anak perempuannya bergaul bebas dengan para pemuda yang bukan mahramnya dan dia biarkan saja, berarti dia tidak cinta kepada anaknya. Karena itu artinya dia biarkan anaknya masuk neraka. Inilah jemaah sekalian contoh bagaimana sifat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Yaitu semangat beliau agar umatnya mendapatkan hidayah. Ya. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang kita tahu bersama, mereka adalah sadatul awliya, pemimpin para wali, sudah dijamin masuk surga. Tapi Nabi SAW masih khawatir, takut mereka terjerumus dalam penyakit riya. Maka kalau begitu jemaah sekalian, kita yang lebih pantas untuk takut, kita yang lebih pantas untuk khawatir dengan kurangnya ilmu dan iman kita. Kalau para sahabat saja yang hebat ilmu dan imannya masih dikhawatirkan oleh Nabi SAW, tentu beliau pasti lebih khawatir atas kita. Jadi gak masuk akal kalau ada seorang muslim gak takut terjerumus dalam syirik, tidak takut terjerumus dalam riya. Kalau sahabat saja dikhawatirkan Nabi SAW, tentu beliau lebih khawatir kepada kita. Iya, ini menunjukkan betapa besarnya dosa syirik sampai-sampai Nabi SAW mengkhawatirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Bismillah. Apabila seorang muslim mengucapkan atau ikut dalam perayaan hari besar atau hari Natal, hari besar umat Nasrani, yaitu hari Natal, hari Natal. Apabila seorang muslim mengucapkan atau ikut dalam perayaan Natal, apakah dapat membatalkan keislamannya? Jawabannya iya. Membatalkan Islamnya, kecuali dia tidak ngerti apa itu Natal, maka dia mendapatkan udzur. Kalau dia ngerti hakikat Natal, lalu dia mengucapkan selamat Natal atau ikut perayaan Natal atau ikut membantu, maka Islamnya batal. Kenapa Islamnya batal, jemaah sekalian? Karena itu adalah persetujuan terhadap kekafiran. Persetujuan terhadap kekafiran. Menyetujui kekafiran adalah pembatal keislaman. Adalah pembatal keislaman. Iya. Kenapa dia bisa membatalkan keislaman? Nanti kita jelaskan. Sebelumnya kita jelaskan dulu hakikat Natal. Natal itu kan perayaan maulid. Atau kata lain, ulang tahun. Jadi maulid, Natal, ulang tahun, sama. Begitu pula milad, itu artinya sama. Maulid, milad, Natal, ulang tahun, artinya sama. Ya. Yeah. Maulidnya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Tapi mereka merayakan maulidnya Nabi Isa alaihi salam, hari lahirnya Nabi Isa alaihi salam, bukan seperti umat Islam merayakan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang liberal, mereka mau bikin syubhat dan kerancuan pada akidah kaum muslimin. Mereka mengatakan kan sama saja dengan perayaan Maulid. Ini apa namanya? Celah yang dijadikan syubhat oleh orang-orang liberal. Kenapa kalian enggak mau ikutan Natalan atau enggak mau ucapkan selamat Natal? Ini merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Seperti kita umat Islam merayakan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Isa kita akui dan kita imani, bahkan kita cintai? Maka jawabannya, jemaah sekalian, kita katakan kepada mereka bahwa umat Nasrani itu merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam bukan karena mereka meyakini beliau seorang nabi. Beda dengan umat Islam. Walaupun yang dilakukan umat Islam itu juga sebenarnya salah. Karena itu adalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang Nasrani. ada sisi penyerupaan, yaitu merayakan ulang tahun. Namun kalau kita masuk lebih dalam lagi, tetap saja berbeda. Umat Islam merayakan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keyakinan beliau seorang nabi. Mereka tidak. Mereka merayakan hari lahir Nabi Isa alaihi salam karena keyakinan telah lahir anak Tuhan. Telah lahir anak Allah. Kemarin sudah kita sebutkan satu ayat di surat Maryam tentang dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang yang mengatakan Allah punya anak. Waqalu, dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Waqalu takhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maka Allah menegaskan, sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Watansyakul ardu, dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Ang da'au lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan maksud langit hampir pecah dan bumi hampir terbelah dan gunung-gunung hampir runtuh karena mendengarkan mereka mengatakan Allah punya anak, dikarenakan langit, bumi dan gunung-gunung itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mereka tahu Allah sedang murka ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ketika umat-umat Nasrani mengatakan Allah punya anak. Nah, jemaah sekalian, kalau Allah sedang murka tatkala mereka mengatakan telah lahir anak Tuhan, pantaskah kita mengucapkan selamat? Subhanallah. Enggak masuk akal kalau ada seorang muslim mengucapkan selamat. Nah, jemaah sekalian, mereka juga meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka. Jadi, ini dua bentuk kekufuran mereka. Pertama, mengatakan Allah punya anak, yaitu Yesus. Yang kedua, Yesus sebagai Tuhan, sesembahan mereka. Dua-duanya kufur. Itulah hakikat perayaan Natal. Merayakan hari lahir anak Tuhan dan merayakan hari lahir Tuhan itu sendiri. Kalau enggak masuk akal bagi antum, nah itulah, begitulah kesyirikan dan kekufuran. Dia anak Tuhan dan dia juga Tuhan. Itulah yang namanya Trinitas. Satu tapi tiga. Tiga tapi satu. Jadi itu hakikat perayaan Natal. Nah, jemaah sekalian, kenapa orang yang menyetujuinya menjadi kafir? Karena dua sebab. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah yang dia ucapkan telah batal. Sebab la ilaha illallah bermakna la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika seseorang tidak lagi menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, berarti dia sudah tidak beriman dengan syahadat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mendustakan dan menentang Al-Quran yang telah mengkafirkan mereka. Kalau dia setuju, setuju itu berarti membenarkan kekafiran yang mereka lakukan. Padahal Al-Quran dengan tegas mengatakan, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Trinitas. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu adalah Yesus Putra Maryam atau putra Maria, kata mereka. Iya. Allah sudah kafirkan mereka. Tetapi ada orang mengaku muslim, tidak mengkafirkan mereka, malah setuju, tidak menyalahkan mereka. Berarti dia mendustakan Al-Quran, menentang Al-Quran. Maka dengan sebab itu dia menjadi kafir, batal Islamnya. Ini kalau dia mengerti hakikat perayaan Natal, lalu dia ucapkan selamat, atau dia ikut membantu, dan itu lebih parah lagi. Kalau mengucapkan selamat saja sudah enggak boleh, apalagi ikut membantu dan ikut hadir. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama Islam dari seluruh mazhab semuanya sepakat. Silahkan buka kitab fikih dari mazhab manapun, mazhabnya Abu Hanifah atau Malik atau Syafi'i dan Ahmad, maupun selain mereka, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir, apalagi sampai membantu dan ikut serta. Tentu lebih besar lagi dosanya. Iya. Dan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram sejak tahun 1981. Di masa kepemimpinan Buya Hamka rahimahullah, sudah ada fatwa haram itu sampai hari ini. Kalaupun hari ini sudah dicabut, enggak pengaruh, tetap haram. Karena ulama dahulu telah sepakat, ijma ulama akan haramnya mengucapkan selamat Natal atau turut serta atau ikut membantu perayaan Natal. Dan jemaah sekalian, itu bukan toleransi, itu adalah kemunafikan. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 138-139, Bashiril munafiqina bi anna lahum adaban alima alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka selain dari kalangan kaum mukminin, dan cenderung kepada agama mereka atau perayaan mereka. Ini salah satu bentuk terbesar menjadikan mereka sebagai wali. Jadi itu bukan toleransi, itu namanya kemunafikan. Toleransi itu adalah kita tidak berbuat zalim kepada mereka, terutama orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Contohnya apa? Perjanjian azimah. Apa itu perjanjian azimah? Perjanjian sebagai warga negara kaum muslimin, sebagai penduduk di negeri kaum muslimin. Apa kewajiban kaum muslimin terhadap orang kafir seperti ini? Dilindungi, bukan malah dibunuh. Nanti di musim Natal ada lagi pengoboman. Ya, mudah-mudahan di tahun ini tidak terjadi. Di tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi kan? Musim Natal, musim pengoboman. Padahal seharusnya orang-orang kafir itu yang tinggal di negeri muslim dilindungi. Makanya pernah ditanyakan oleh sebagian penuntut ilmu tentang hukum polisi menjaga gereja di malam Natal. Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka kata beliau, menjaga keamanan mereka termasuk kewajiban negara. Jadi jangan dia niatkan membantu untuk perayaan Natal, tidak. Tetapi menjaga keamanan mereka, bukan membantu perayaan Natal. Itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Jadi tidak masalah. Dan jangan dia ambil upah dari gereja itu, enggak boleh. Dia sudah diupah oleh pemerintah. Iya. Jadi jemaah sekalian, toleransi itu artinya tidak berbuat zalim kepada mereka, bukan malah ikut-ikutan acara mereka. Itu bukan toleransi, itu namanya kemunafikan. Iya. Wallahu alam. Jadi intinya kalau dia belum tahu, belum ngerti, maka dia tentu memiliki uzur. Mungkin dia pikir itu hanya budaya mereka. Jadi dia tidak berniat menyetujui kekafiran mereka. Tidak ada dalam hatinya menyetujui kekafiran mereka. Hanya sekedar budaya atau maksud-maksud lain. Maka ini tidak sampai tingkatan kekafiran. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya membuat batu nisan di kuburan supaya bisa menjadi tanda jika ziarah? Apakah ini boleh? Memang sebagian ulama membolehkan, tapi lebih afdal untuk menggunakan sebuah batu. Ditaruh di atas bagian kepalanya, itulah tandanya. Sebagaimana Nabi SAW meletakkan batu di atas kuburannya Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Dan beliau bersabda, atau kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim, naha Rasulullah SAW ayyujassasal qabru wa ayyuk'ada alaih wa ayyubna alaih. Rasulullah SAW melarang menyemen kuburan, duduk di atasnya, dan membangun di atasnya. Jadi tiga yang terlarang. Dilarang disemen, dilarang duduk di atasnya, dan dilarang membangun di atasnya. Nah jemaah sekalian, hadis ini ada tambahan lafaz dalam riwayat At-Tirmidzi, dan riwayatnya sahih, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Wa ayyuktaba 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang menulis di atas kuburan-kuburan. Jadi enggak boleh menulis apapun. Menulis di atas kuburan. Persis seperti batu nisan sekarang kan? Ditulis namanya, ditulis tanggal lahirnya, bahkan terkadang ditulis bintang jasanya dan lain-lain. Jadi itu terlarang. Maka sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu alam. Apakah arti Azza wa Jalla? Azza dari sifat Al-Aziz, dari nama dan sifat Allah Al-Aziz. Artinya apa? Yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha mampu mengalahkan siapapun. Jalla dari sifat Allah Dzul Jalali wal Ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi Allah yang maha mulia, maha perkasa, dan maha agung. Itu arti Azza wa Jalla. Bagaimana cara membenci orang kafir? Pertama, benci dalam hati. Dalam hati kita marah, dalam hati kita membenci mereka. Apa yang dibenci? Perbuatannya atau orangnya? Dua-duanya. Karena ada penceramah, benci perbuatannya, jangan orangnya. Ini tidak benar. Memangnya yang masuk neraka perbuatannya atau orangnya? Orangnya kan. Allah tidak ampuni dosanya, Allah masukkan dia ke neraka, Allah kekalkan dia di neraka. Itu menunjukkan murka Allah kepadanya. Maka kita pun harus murka kepadanya, marah kepadanya. Iya. Kemudian kalau terpenuhi syarat-syarat jihad, maka kita berjihad melawannya. Tapi tidak seperti jihad yang dilakukan para teroris. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu jihad dalam Islam. Jihad itu untuk menebarkan rahmat. Makanya Nabi SAW tidaklah beliau memerangi orang kafir sebelum beliau dakwahi, ajak masuk Islam. Ayo masuk surga. Kasihan mereka akan mendapatkan azab neraka yang sangat pedih. Maka kita misinya adalah menyelamatkan mereka. Ya, bukan seperti teroris datang ke gereja langsung lempar bom. Bukan seperti itu. Orang kafir kalau mati kemana dia pergi? Surga atau neraka? Neraka. Kalau dia masuk neraka, setan senang tidak? Senang. Jihad mereka untuk menyenangkan setan. Bukannya didakwahi langsung lempar bom. Bahkan jemaah sekalian, mereka juga membunuh wanita dan anak-anak, orang tua juga. Dan Nabi SAW melarang itu dalam jihad. Jangankan wanita, anak-anak, dan orang tua yang lemah. Laki-laki yang kuat, tidak ikut memerangi kita, dan dia kafir, kita dapat dia di negeri kafir, enggak boleh dibunuh. Yang memerangi kita sekalipun, kalau dia sudah menyerah, enggak harus dibunuh. Bisa ditawan saja. Jadi, mereka enggak ngerti apa-apa dengan hukum-hukum jihad. Itulah yang merusak Islam. Bagaimana sikap kita bagi karyawan yang disuruh atasan untuk memasang lampu Natal? Tolak dengan tegas. Dan selalu jemaah sekalian, kalau kita berhadapan dengan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat dan kita disuruh melakukannya, jadikan itu kesempatan untuk berdakwah. Kapan lagi mau berdakwah? Tolak dengan tegas dan jadikan itu kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka, ini bertentangan dengan syariat. Makanya kalau kita punya persiapan ilmu untuk menjelaskan kepada mereka, itu lebih bagus lagi. Jelaskan. Seperti yang kita bahas tadi. Hakikat Natal itu adalah peribadahan kepada selain Allah. Tidak boleh seorang Muslim ikut merayakannya. Jelaskan, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Dan tegaskan, saya tidak mau. Terserah mereka, mau mengusir atau memberhentikan atau memecat. Ada apa, akhi? Ada apa? Bisa lanjut? Bisa ya? Jangan khawatir. Kalaupun diberhentikan, jangan khawatir. Rizki Allah luas. Sebelum kita diciptakan 50 ribu tahun, sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah Allah tulis rezeki. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, walaupun dipecat. Tapi tetap kita jelaskan tentunya dengan baik, dengan hikmah. Tidak usah marah-marah. Jelaskan dengan ilmiah. Iya. Bagaimana menjaga hati yang tadinya sudah ikhlas dalam beramal, tapi sikon di lapangan hati menjadi risau. Seperti saat berkurban, awalnya ikhlas, tapi karena ada teman atau orang-orang yang memuji bahwa hewan kurbannya paling besar dan bagus, akhirnya batin atau hati menjadi risau. Apakah ini sebagai ujian atau godaan setan? Jemaah sekalian, setiap kebaikan dan keburukan itu ujian bagi kita. Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Dan sebenarnya, ketika kita dipuji orang atas baiknya amalan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka ajil bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah percepat bagi orang beriman. Subhanallah, ini kabar gembira. Kalau kita beramal soleh, lalu dipuji orang, ini kebaikan sebenarnya. Tapi tetap, itu juga ujian. Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Sama dengan kekayaan dan kemiskinan. Dua-duanya ujian. Dua-duanya adalah ujian. Iya. Jadi tadi sudah kita jelaskan bagaimana menjaga niat sebelum beramal, sepanjang beramal, setelah beramal. Jadi sepanjang masa terus menerus jaga niat kita. Kemudian juga sudah kita sebutkan tadi, ketika muncul niat, ketika muncul riya, jangankan belum muncul, sudah muncul sekalipun, kita berusaha hilangkan. Maka insya Allah tidak berbahaya. Tadi kita katakan, dia adalah mujahid. Orang yang berjuang di jalan Allah untuk menundukkan hawa nafsu. kalau dia berjuang. Iya. Jadi itu yang kita lakukan. Satu lagi, berdoa kepada Allah. Dan subhanallah, betapa dahsyatnya riya ini, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat doa khusus agar terhindar dari riya. Tapi doa ini lafaznya umum sehingga bisa kita baca untuk berlindung dari semua bentuk kesyirikan. Namun asalnya doa ini Nabi SAW ajarkan supaya terhindar dari riya. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon ampunan kepada Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Jadi di samping berusaha, tentu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Pertanyaan terakhir, mohon maaf tidak bisa dijawab semua malam ini. Bagaimana cara kita menyikapi masalah dalam hidup? Masalah terkadang datang terus, padahal kita berusaha jauh dari maksiat. Jemaah sekalian, itulah kehidupan di dunia. Kalau mau tidak ada masalah, caranya cuma satu. Masuk surga. Itu cuma masalahnya, itu cuma solusinya. Masuk surga, baru kita habis, gak ada masalah lagi. Satu itu saja, masuk surga. Iya. Jadi inilah dunia. Inilah dunia, negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan. Dan ketahuilah, setiap musibah dalam hidup kita bisa menjadi kenikmatan, bisa menjadi kebaikan. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Makanya dulu ada sejumlah para ulama salaf dulu malah takut, khawatir. Ini sudah lama gak dapat masalah. Takut jemaah sekalian. Kenapa? Jangan-jangan nanti diazab di akhirat. Jangan-jangan nanti diazab di akhirat. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi al-khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah percepat hukumannya di dunia. "Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah." Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi seseorang, Allah tunda azabnya nanti disempurnakan di hari kiamat. Makanya sejumlah ulama salaf dulu takut. Sudah lama enggak dapat masalah. Sudah lama enggak ditimpa sakit. Takut mereka. Jangan-jangan nanti azabnya di akhirat. Subhanallah. Dan juga para nabi dan rasul dan para ulama salaf dahulu, mereka bersyukur ketika ditimpa musibah. Kenapa bersyukur? Karena banyak kebaikan di balik musibah. Satu, pahala sabar. Pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Apalagi orang yang malas ibadah. Ini kesempatan dapat pahala besar. Kapan lagi? Yang kedua, terhapusnya dosa. Kata Nabi SAW, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khotoyahu hatta syaukatu syakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya, walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Ini mungkin masalah sepele, hanya duri kecil menusuk diri kita, menjadi penghapus dosa. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, kebaikan-kebaikan yang melimpah di balik musibah. Jadi jangan pandang musibah itu dari satu sisi saja. Jangan pandang masalah dalam hidup kita dari satu sisi saja. Pandanglah sisi-sisi baiknya. Dan yang paling berharga dari musibah itu adalah bisa menjadi pintu hidayah bagi kita. Karena musibah itu bisa jadi teguran bagi kita untuk taubat, untuk memperbaiki kesalahan. La'allahum yarji'un, kata Allah di surat Ar-Rum ayat 41. Allah timpakan musibah agar mereka bertobat. pintu hidayah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, adapun solusi dari segala musibah tidak ada lain kecuali takwa dan tawakal. Sebagaimana Allah sebutkan di surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan dia diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka Allah pasti menolongnya. Ini janji Allah Azza wa Jalla, inilah solusi setiap masalah kita. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.